Bagaimana membantah syubhat? Jangan merasa paling benar. Kebenaran yang tahu hanya Allah. Betul. Al-haq itu dari Allah Azza wa Jal, dan Allah beritakan. Tidak Allah simpan. Allah beritakan, Allah sampaikan, Allah jabarkan, Allah jelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya dalam Al-Quranul Karim, dan dijelaskan dengan gamblang oleh Rasul dalam sunnahnya. Itu yang kita pelajari, itu yang kita ilmui, itu yang kita amalkan. Itu namanya kebenaran, kan begitu. Ketika kita di atas al-haq tadi, ya harus merasa benar supaya kamu mantap memeganginya. Kalau kamu ragu-ragu, benar salah, tidak akan dipegangi. Yakin? Kamu lagi sholat Allahu Akbar sedangkan sunnah, benar, yakin? Kamu jangan merasa paling benar. Ini benar, asli benar. Namanya perkara yang benar. Allah yang Maha Tahu, iya Allah kasih tahu. Al-haq itu pada sholat diantaranya. Sholat termasuk amal yang benar. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah begitu ya. Oh dari mana kamu? Kitab suci Al-Quran. Itu kalamullah. Bacan. Pelajari. Rasul menerangkan dalam sunnahnya. Banyak buku-buku hadir. Kaji. Pelajari. Paham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Nah anehnya ketika sebagian pihak tadi itu merasa benar. Hah? Tidak merasa salah. Itu kalau mereka ngotot. Mas pokoknya begini. Jangan merasa paling benar pak. Hah? Al-haq itu yang tahu hanya Allah. Ya apa ya? Jadi serba terbalik. Kalau orang lain disuruh begitu, dia sendiri luar biasa gak demikian. Padahal dia tidak di atas kebenaran. Nah gitu ya. Eh, Allahu Akbar. Jadi sampaikan, iya betul. Nih yang benar, nih yang benar, nih yang benar. Nih yang benar. Tahu dari mana? Nih ayatnya, nih hadisnya. Antum sebagai seorang Muslim, antum ini Muslim ya, Muslim, agamanya Islam. Antum mengatakan, kamu jangan merasa paling benar. Allah hanya Allah yang tahu yang punya kebenaran. Gimana ya kan jawabnya? Hah? Ya benar. Tidak dirinya dan lain Islamnya benar. Saya Muslim, agamanya benar. Yang lainnya batil. Tahu dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Jawabnya gini. Inna dina innallahil Islam.